Selamat suap kat telau semua. Inau kahal wak subet nasang telau manahangai? Adakah lian wak sabit nasang telau tenunai? Lian sebiang telau jenawab? Atau lian telau pegui kerja Tuhan wak nyatangai dengan udip telau? Telau bak peta ajalak kisah lubang Markus 10 ayat 46 tapak ayat 52. Tuhan Yesus mendiak mata Bartimius wak mapek. Lian Tuhan Yesus jahat anek-anek murid sian maupun Yerusalem. Lian baik gak likau Yeriko. Baik jelau, lian lian keluar malikau Yeriko. Adi dak baik jahat lian. Gak gian baik jelau eh amapak. Menyabit sedekah kuduk gak dawak jalan. Ngadan sian Bartimius. Lian Bartimius petaah Yesus baik meliteh gak gian. Jigam suaranya reng sian papa. Yesus! Anak Daud, masih gak kau? Adida gagian melalah lalu madak sian diam. Tapi Bartimius makinnya reng papa. Anak Daud, masih gak kau? Yesus petah Bartimius papa lalu sian pun berhenti jahat telabau gak loyen. Tibah sian pun kita. Loyen pun menibah Bartimius jahat telabau gak sian. Mejet nasang nau mekat. Yesus menibah nau. Bartimius lalu melupat manah, lalu luka bajau labuh sian jagam tapak ga Yesus. Yesus membawan ga sian. Inau luk nau bak sibat kau ga nau. Bartimius jemawab, Guru, akau luk mata kau kena pegui. Yesus telah bau ga sian. Tuat nau, iman nau ngak mediak nau. Lianin kawak mata Bartimius kena pegui lalu sian mula susud Yesus jahat murid-murid lain. Telau ngak belajar keman cerita Bartimius itu. Kata nantan nasang sian tu pesaya gak Yesus wa madia sian. Mun telau pesaya tu gak Yesus kuasa Tuhan kena subat kerja wa nyat dengan nudip telau.